kamu, jauh dari kamu. Cinta dan harapan dibunuh dan mati, bangkit dan terbunuh lagi. Karma, menunggu karma, aku menunggu karma.